আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়ালাহ। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat untuk bisa istiqamah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Janaiz, kita memasuki pasal tentang kafan, ya, kafan. Qala sahibul matan rahimahullahu ta'ala, thumma yukfan, kemudian dikafani, yaitu setelah selesai dimandikan, ya, dimandikan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah yukfan, yaitu dikafani. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yundabu ba'dal intihai minal ghusli alal wajhil mazkur al-mubadaratu ila takfinihi. Disunnahkan apabila kita selesai dari memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, maka disunnahkan setelahnya al-mubadarah, yaitu bersegera ila takfinihi, melanjutkan proses setelahnya, yaitu mengkafankan jenazah tersebut. Li'alla takhruju minhu najasatun fayahtaju ila izalatiha. Salah satu hikmah kenapa selesai dimandikan, kata beliau, disunnahkan agar segera dikafani, yaitu agar tidak lagi keluar dari tubuhnya najis, ya, sehingga kita harus membersihkannya. Wa kadzalika ihtimaman li amrihi. Begitupun sebagai bentuk perhatian yang besar kepada urusan orang tersebut. Wa ta'jilan bi tajhizihi was-salati alaihi wa dafnihi. Dan itu pun sebagai bentuk ta'jil, yaitu menyegerakan proses pengurusan jenazah. Dan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mempercepat proses pengurusan jenazah, baik yang terkait dengan memandikan, ataupun terkait dengan mengkafani, terkait dengan menyolatkan, ataupun terkait dengan menguburkan. Lalu dikatakan di sini, وَالتَّكْفِينُ wajibun 'ala الْكِفَايَةِ, dan mengkafankan jenazah itu wajib kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu atas sebagian umat Islam. Adapun dalil bahwa saja mengkafani jenazah adalah wajib adalah al-ijma', yaitu telah terjadi kesepakatan di antara para ulama tentang wajibnya mengkafani orang yang wafat, tentunya setelah dia selesai dimandikan. Adapun dasar daripada ijma' ini adalah dalil-dalil yang sangat banyak sebagaimana akan kita sebutkan. Di antara dalil tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kisah di mana Nabi mendatangi para wanita yang sedang memandikan putri beliau Zainab radhiyallahu taala anha. Maka Nabi membawa kain kemudian memberikannya kepada para wanita yang memandikan putri beliau, lalu beliau perintahkan agar dengan kain itu putrinya dikafani, ya. Begitupun dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kafinuhu fi thawbaini, ya, kafani orang itu dengan menggunakan dua lembar kain. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Nabi Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hajarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaltamisu wajhallah. Kami melakukan hijrah bersama Nabi, kata Khabbab, dan kami melakukan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa ajruna 'ala Allahi ta'ala. Maka pahala kami ada di sisi Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an. Ada di antara kami yang hijrah itu, ada yang meninggal sebelum dia sempat mencicipi atau merasakan, ya, manisnya pahala di dunia. Artinya, ada di antara sahabat yang hijrah berjuang, ya, lalu dia wafat sebelum dia bisa melihat Islam itu menjadi kekuatan yang besar. Islam itu memiliki kekuasaan di kota Madinah, tapi dia tidak sampai melihat hari-hari tersebut. Minhum Mus'ab ibn Umair. Di antara mereka itu adalah Mus'ab. Mus'ab ibn Umair, sebagaimana kita ketahui para pemirsa Niaga TV, seorang sahabat yang mulia, seorang pemuda yang tampan, yang gagah, yang wangi badannya, yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi duta atau utusan Islam ke kota Madinah. Beliaulah yang merintis dakwah di kota Madinah, sehingga dengan wasilahnya, dengan wasilah Mus'ab bin Umair, Islam tersebar dengan begitu cepat di kota Madinah. Tetapi apa yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud? Ya, Mus'ab bin Umair mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid, sehingga belum sempat beliau menikmati hasil dakwahnya di kota Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beliau hadiah terbesar, yaitu asy-syahadah, mati di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan oleh Khabbab, wa minna man aina'at lahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha. Ada pula di antara kami yang sampai pada waktu di mana buah yang dia tanam itu sudah matang, kemudian dia memetiknya. Artinya ada di antara sahabat yang mereka hijrah, kemudian mereka berjuang, sehingga mereka bisa menikmati hasil perjuangan mereka. Tapi ada juga di antara mereka yang belum sempat mencicipi hasil-hasil perjuangan, sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syahadah, mati syahid, seperti Mus'ab ibnu Umair. Lalu dikatakan di sini, ada juga yang terbunuh di perang Uhud. Salah satunya Mus'ab bin Umair. Falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan. Kami tidak mendapatkan kain untuk mengkafani orang yang meninggal dalam perang Uhud itu, kecuali burdah, selembar kain saja. Ya, semacam selimut. Yang mana selimut ini, idza ghattaina biha ra'sahu kharajat rijlahu. Tidak ada kain kapan. Yang ada hanya kain burdah. hanya kain selimut yang kalau kami jadikan kain kafan, kata Khabbab. Lalu kami tutup bagian wajahnya, maka bagian kakinya terbuka. Dan kalau kami tarik agar menutupi bagian kaki, bagian wajah pun terbuka. Fa'amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu. Maka kami diperintahkan oleh Nabi untuk menutup ra'sah, yaitu kepalanya. Jadi, kainnya terbatas, kainnya pendek, ditarik ke atas, di bawah kebuka, ditarik ke bawah, bagian atas terbuka. Maka Nabi berkata, ya sudah, tutup saja yang bagian atas. Wa an naj'ala ala rijlaihi minal idhkhir. Dan Nabi memerintahkan kami alaihi salatu wassalam agar menutup bagian tubuh yang tidak tertutup itu dengan idhkhir, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada pada masa baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, fa in kana rajulan nudiba lahu thalathu lafa'ifa bidin maghsulatin. Apabila jenazahnya adalah seorang pria, disunnahkan mengkafani laki-laki tersebut dengan 3 lembar kain yang berwarna putih. 3 lembar kain atau 3 lapis kain yang berwarna putih. Kullu wahidatin tasturu kullal badani. Yang mana di antara 3 lembar kain ini, setiap kainnya menutupi seluruh bagian tubuh. Jadi dari 3 lembar kain ini, sebuah bagiannya menutupi bagian tubuh. La qamisa fiha wa la imamata. Dan di antara 3 lembar kain ini tidak ada qamis, yaitu kemeja. Tidak dihususkan dibuatkan kemeja. Tidak juga dibuatkan imamah atau sorban. Fa in zada 'alaiha qamisan wa imamatan jaza. Tapi kalau ingin ditambahkan qamis, yaitu kemeja, ataupun ditambahkan imamah penutup kepala, maka tidak masalah. Tapi kalau yang 3 tadi dilakukan itu sunnah. Yang wajib 1 lembar, sebagaimana nanti kita akan bahas. Yang wajib hanya 1 lembar saja. Yang sunnah 3. Yang utama kalau kita ada kemampuan sampai 5, yaitu dibuat juga ikatan khusus untuk kepala dan semacam rompi kemeja untuk bagian atasnya. Mana dalilnya ma'asirul muslimin? Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniyah. Rasulullah dikafankan menggunakan 3 lembar kain yamaniyah, yaitu kain yang dibuat dari negeri Yaman. Bidin, warna kain yang dijadikan kafan untuk Nabi adalah putih, sahuliyah. Min kursuf, ya, yang mana kainnya terbuat dari kursuf. Kursuf itu kutan, katun bahasa kitanya. Walaisa fihinna qamisun wala imamatun. Dan Nabi tidak dipakaikan kemeja ataupun tidak dipakaikan imamah atau pengikat kepala. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, labbisu min thiyabikum al-bayadha. Pakailah oleh kalian di antara pakaian-pakaian kalian itu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian yang kalian miliki. Wa kafinu fiha mautakum. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ya, dan kafankan orang yang sudah meninggal di antara kalian itu, kata Nabi, dengan kain yang berwarna putih. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari Nafi, sesungguhnya ada seorang anak dari Abdullah ibni Umar, sahabat Nabi, mata, meninggal. Fakaffanuhu ibnu Umar fi khamsati athwabin imamatin wa qamisin wa thalatha lafa'if. Bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar mendapatkan ujian meninggal salah seorang anaknya. Apa yang beliau lakukan? Beliau kafani anaknya tersebut dengan 5 kain. Yaitu al-imamah, penutup kepala, qamis, penutup bagian atas tubuh. Ya. Kemudian 3 lembar kain, thalatha lafa'ifa, 3 lembar kain yang menutup semua bagian tubuhnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dikatakan, wa yuhramul hariru. Yuhram al-harir. Diharamkan kita mengkafani jenazah menggunakan harir. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kiasan ala halatil haya. Fa innal mayyita yukfan bima lahu lubsuhu hayyan. Dalilnya adalah dikiaskan dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup saja tidak boleh menggunakan kain sutra. Maka begitu pun kondisinya kalau meninggal. Lalu dikatakan, walil mar'ati izarun wa khimarun wa qamisun wa lufafatani sabighatani. Adapun kain kapan bagi kaum wanita, yang pertama adalah izar, yaitu sarung yang menutupi bagian bawah. Yang kedua adalah khimar, yaitu kerudung yang menutupi bagian atas. Yang selanjutnya adalah qamis, yang menutupi bagian tengah, ya, bagian badan dan bagian tengah tubuh. Kemudian, walufafatani sabighatani. Kemudian bagian yang keempat adalah 3 lembar kain, potongan kain yang menutup seluruh bagian dari tubuh perempuan tersebut. Wa yukrahu laha harirun wa muza'farun wa mu'asfarun. Dan diharamkan atau dimakruhkan, mohon maaf, dimakruhkan laha atas kaum wanita menggunakan harir. Harir itu apa, para pemirsa Niaga TV? Harir, sutra. Ya, itu dimakruhkan. Wa muza'farun. Begitupun baju yang dicelup dengan warna kuning, itu pun sifatnya makruh walaupun tidak sampai pada taraf haram. Lalu dikatakan, wal wajibu fir rajuli war mar'ati ma yasturul aurata. Dan sebenarnya yang wajib, baik kaitan dengan laki-laki ataupun perempuan, kalau kita bicara kapan, yaitu yang menutup aurat dengan sempurna. Ya. Artinya kalau ada seseorang meninggal lalu dikafani dengan 1 lembar kain karena darurat tidak ada kain yang lain, maka dikafani itu si jenazah dengan 1 lembar kain, maka itu sudah memenuhi syarat minimal yang wajib. Yaitu 1 lembar kain, tapi dengan syarat menutupi seluruh bagian dari aurat orang yang sudah meninggal tersebut. Lalu dikatakan, wayubukhar al-kafanu. Hendaknya kain kafan itu dikasih apa namanya bakhur. Dikasih wewangian. Dikasih asap yang merupakan hasil pembakaran. Kayu gaharu. Dikasih bakhur. Wayudharru alaihi al-hanuta wal-kafur. Kemudian kalau sudah dibentangkan itu kain apa namanya kafan, maka ditaburi minyak wangi di atasnya. Wa yuj'al qutnan bihanuti ala manafidhihi wa mawadhi'i sujudihi. kemudian hendaknya diletakkan sejenis katun, ya, atau sejenis kain atau sejenis kapas, ya, di atas manafidhihi, ya, di atas lubang-lubang yang ada di tubuh, ada telinga, ada hidung misalnya, itu bagusnya ditutup, ya, ditutup, entah itu pakai kapas atau pakai benda-benda yang lain yang mungkin bisa dipakai dan itu tidak menghinakan orang yang sudah meninggal. Lalu dikatakan wa yuj'al qutnan bihanutin ala manafidhihi, diletakkan kapas-kapas di lubang-lubang yang ada di tubuhnya, wa maudi'u as-sujud, sebagaimana kita meletakkan kain kapas itu di tempat-tempat sujud. Walau tayyaba jami'a badanihi fahasan, seandainya seluruh bagian tubuhnya diberikan wangian, maka itu adalah sesuatu yang baik. Lalu dikatakan fa in mata muhriman hurima at-tibu wal mahit wa taghtiyatu ar-ra'si ar-rajuli wa wajhi al-mar'ati. Apabila seseorang meninggal dalam kondisi sedang muhrim, sedang melaksanakan haji ataupun umrah, maka hurima, diharamkan atasnya menggunakan tib, minyak wangi, karena dia dalam kondisi ihram, maka baju ihramnya itu jangan diberikan minyak wangi, ya, jangan pula dijahit, jangan pula ditutup kepalanya, dan jangan pula ditutup wajah seorang wanita yang meninggal dalam kondisi ihram. Wala yundab an yu'idda li nafsihi kafanan illa an yuqa'a bihillihi. Dan tidak disunahkan seseorang mempersiapkan kafan untuk dirinya kecuali kalau dia mendapatkannya dengan cara yang halal, maka itu tidak masalah. Aw min athari ahli al-khair, atau boleh juga dia menyimpan kafan karena kafan itu adalah bekas-bekas orang soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berebut mendapatkan bekas-bekas peninggalan Nabi. Hanya saja kalau zaman sekarang paling kita minta didoakan saja. Kita datang ke ulama, kita datang ke kiai, ke siapapun yang berilmu, beriman, bertakwa, kita minta didoakan. Dan kita sulit membayangkan misalnya kita minta gamisnya untuk cari keberkahan. Tentunya tidak. Ya, manusia yang fisiknya mendapatkan keistimewaan oleh Allah, dianggap suci, mulia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, di sini muallif rahimahullahu ta'ala telah selesai membahas tentang kain kafan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas pasal tentang salat jenazah. Bagaimana kaifiat atau tata cara, dan apa saja bacaan yang dibaca di dalamnya. InsyaAllah itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin Big Smoker MKS PLS 002 dari Maxindo

kepada orang-orang yang soleh. Tentunya ada tabarruk yang disepakati oleh para ulama, yaitu tabarruk kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada peninggalan beliau alaihi salatu wassalam, itu tidak ada perdebatan, ya, bahwa dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertabarruk dengan peninggalan Nabi, baik ketika Nabi hidup ataupun setelah Nabi meninggal. Ya, disebutkan bahwasanya ada Ummu Salamah atau Ummu Habibah memiliki beberapa lembar rambut Nabi alaihi salatu wassalam yang diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari perak dalam riwayat. Kemudian apabila ada yang sakit, dibawakan air, kemudian rambut itu dimasukkan ke dalam air tersebut sebagai bentuk tabarruk. Itu diperbolehkan. Bertabarruk dengan pakaian Nabi, ya. Ada tadi sebenarnya ketika kita membahas kain kafan, ada kaitan dengan kisah tabarruk, tapi kita tidak bacakan, ya. Di poin yang terakhir dikatakan, au min athari akhlil khair. Bertabarruk dengan bekas orang baik. Tapi kalau kita lihat di sini khusus untuk Nabi, yaitu ada seorang perempuan, diceritakan oleh hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang perempuan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam membawakan pakaian. Lalu perempuan itu menghadiahkannya kepada Nabi, lalu dia senang Nabi memakainya, lalu Nabi pun memakai pakaian tersebut, dan Nabi terlihat Masya Allah begitu gagah ketika memakai pakaian tersebut. Lalu ketika Nabi keluar dari rumah menggunakan pakaian tersebut, ada seseorang yang berkata, ma'ahsanaha, ya ma'ahsanuha, ya Rasulullah, ini baju Anda bagus sekali, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau kasih. Lalu para sahabat yang lain berkata, ya fulan, kamu ini gimana sih? Itu kan Nabi suka dengan baju itu, kok kamu malah minta baju itu? Kok kamu malah minta baju tersebut? Nabi itu kalau diminta sesuatu pasti ngasih. Kenapa juga kamu tidak menahan diri untuk tidak memintanya? Protes, laki-laki ini diprotes. Maka laki-laki ini menjawab, ma sa'altuhu li'albasahu, innama sa'altuhu litakuna kafani. Saya meminta pakaian itu kepada Nabi bukan karena saya ingin memakainya sehari-hari, tetapi saya meminta pakaian itu dari Nabi untuk saya jadikan kafan kelak. Untuk kelak saya jadikan kafan. Itu diperbolehkan. Artinya kainnya sudah menyentuh tubuh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia minta agar kelak itu dijadikan kafan untuk siapa? Untuk dirinya kalau dia meninggal. Dan itu diperbolehkan. Tapi kalau kita perhatikan para pemirsa Niaga TV, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ini tidak dilakukan kepada para sahabat. Tidak pernah kita mendengar, wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah mendengar riwayat bahwa misalnya setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq, Umar mengambil bekas-bekas pakaian Abu Bakar lalu mengambil keberkahan darinya. Itu kita tidak mendapatkan. Atau begitupun Umar meninggal, kita tidak mendapatkan keluarganya misalnya mengambil baju Umar, kemudian mencelupkannya ke air dengan keyakinan berkah bisa mengobati, bisa menjadi wasilah. Itu kita tidak kenal. Oleh karenanya, sosok yang secara fisik, bahkan pakaiannya, bahkan keringatnya, bahkan mohon maaf air liurnya, itu adalah mendatangkan keberkahan. Rambutnya itu hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun manusia biasa, keberkahannya lebih kepada kaitan dengan amal-amal ibadah, ya, kaitan dengan doa, kaitan dengan ilmu, kaitan dengan ketakwaan, itu yang menjadi keberkahan. Adapun secara fisik yang berkah hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bisab. Nanti kita balik lagi ke pertanyaan pertama, karena ada beberapa poin yang tadi ingin saya bahas, masalah rompi, masalah sabuk, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Ustaz, ini anak menanyakan tentang mungkin ini tradisi ya Ustaz di tempat kami. Kalau keluarga tuh harus menyiapkan kain panjang 9 lembar untuk nanti kalau kematian datang, untuk ikat kerendanya, untuk selimutnya, untuk apa gitu Ustaz. Jadi almarhum suami Ana tuh menyuruh membeli kain panjang sebanyak 9 lembar, disimpan, nggak boleh dipakai, hanya khusus kalau untuk ada yang meninggal gitu Ustaz. Nah, Ana melakukan itu Ustaz, Ana membeli 9 lembar, Ana simpan, dan Ana pakai. Apa itu salah Ustaz? Ana mengamalkan yang seperti itu Ustaz. Barakallah Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan ibu keberkahan, Allah berikan ibu kesehatan, kelapangan rizki, ya umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan kita kelak kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, ya kita mudah-mudahan kelak dikumpulkan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sempat kita bahas di bagian akhir dari pembahasan masalah mengkafani jenazah, yaitu perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, la yundabu an yu'idda linafsihi kafanan. Ya. Tidak disunnahkan kata beliau atau tidak ada anjuran sebenarnya secara syariat seseorang itu mempersiapkan untuk dirinya kafan. Artinya syariat tidak memerintahkan kita sebagai orang yang beriman muslim, tidak ada sunnahnya sebenarnya kita mempersiapkan kafan, ya. Tetapi kalau itu sudah ada, ya, lalu kita membelinya dari sesuatu yang halal misalnya, maka kata para ulama tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi tidak ada sunnah dari Nabi orang yang masih hidup mempersiapkan kain kafannya. Ya, tidak ada sunnahnya. Artinya tidak mendatangkan pahala. Tapi kalau kita ingin membelinya dengan uang kita yang halal, sebagai bentuk pengingat bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu wallahu alam bissawab tidak masalah. Wallahu alam bissawab. Tadi kita kembali sedikit ke pertanyaan sebelumnya ya, dari Pak Ali di Sumatera Selatan. Ada orang soleh di tempat beliau yang memberikan rompi, memberikan sabuk ya. Tentunya ini besar kemungkinan menurut saya lebih kepada jimat ya. Lebih kepada jimat, rajah-rajah. Dibuat di sana simbol-simbol. Simbol-simbol yang simbol-simbol dalam ilmu sihir. Ya, ini sempat viral beberapa waktu yang lalu kitab namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kitab yang di beberapa negara Timur Tengah itu dilarang diperjualbelikan. Ya, disebutkan di dalamnya terdapat banyak sekali khurafat. Banyak sekali di sana mantra-mantra sihir, simbol-simbol sihir. Artinya kalau Bapak perhatikan, itu rompi-rompi yang diberikan kepada seseorang dengan alasan itu rompi memiliki, akan memberikan perlindungan, kekuatan, penjagaan. Itu ditulis sepanjang rompi itu di kanan, di kiri, di belakang, itu simbol-simbol. Dan itu bukan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun ada ayat paling hanya satu potongan Bismillah. Selebihnya hanya simbol-simbol tertentu, yang mana itu bukan dari Al-Quran, tetapi itu adalah simbol-simbol sihir atau orang bilang apa rajah ya, atau dia adalah hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan ini bisa masuk kategori tamimah ya atau jimat dalam bahasa Indonesia. Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah. wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah semacam jimat juga, maka Allah tinggalkan orang tersebut. Dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia telah menyekutukan Allah. Adapun tadi riwayat yang Bapak katakan, ada riwayat dari Abdullah bin Umar, dan bukan hanya dari beliau, ada beberapa riwayat yang lain, itu khusus kalau lapasnya lapas Al-Quran. Misalnya ada orang yang menuliskan kalimat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda, kemudian dia gantungkan di kalung di lehernya, itu tidak kita anggap sebagai kesyirikan. Dan ulama berbeda pendapat, ya, dan sebagian ulama salaf membolehkan hal tersebut, ya, sebagian tidak membolehkan seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Itu pernah dulu kita bahas di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, ketika kita membahas kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kita sebutkan dalil-dalil yang membolehkan dan dalil-dalil yang tidak membolehkan. Tapi ini terbatas kalau lapasnya benar-benar lapas Al-Quran. Tapi kalau simbol jim, jim, jim, ha, ha, ha, mim, mim, ini para ulama Allah Alam Bissawab mengatakan tidak ada perdebatan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Allah Alam Bissawab. Apakah boleh mengadakan acara tahlilan dan yasinan dalam rangka misalnya acara setahun meninggal keluarga? Ini sudah sering kita bahas, ya, bahwa hal itu tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi, begitupun sunnah Khulafaur Rasyidin, tidak juga dikenal di zaman para sahabat, tidak dikenal di zaman tabi'in, ya, peringatan haul, ya, setahun sekali berkumpul, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya, lalu dikhususkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, itu tidak dikenal dalam syariat Islam. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau misalnya kita pernah mendapat cincin emas di jalan? Misalnya waktu itu kita berjalan dengan anak saudara kita yang masih kecil, anak tersebut yang menunjukkan barang tersebut. Lalu kita yang ambil, lalu kita jual, lalu uang tersebut kita makan sendiri. Akhirnya setelah beberapa tahun, kita baru sadar, merasa bersalah, tidak memberi anak uang tersebut. Dan apakah halal uang tersebut? Dan kalau tidak halal, kemana kita harus kembalikan uang tersebut? Apakah perlu kita minta maaf pada anak tersebut? Itu masalahnya bukan siapa yang menemukan, ya, tetapi permasalahannya bahwa Islam telah menentukan syariat atau aturan tentang adab-adab ketika kita menemukan barang temuan. Apalagi kalau barang temuan yang memiliki harga, memiliki nilai, nilai jual, itu tidak bisa sembarangan, ya, tetapi harus melalui proses, kata Nabi, simpan kantongnya, lalu simpan talinya, kemudian diumumkan selama 1 tahun, ya, kalau tidak ada yang mengaku silahkan dipakai, ya, silahkan itu barang temuan dipakai. Dan kalau satu waktu ada orang yang mengaku dan dia bisa menyebutkan wadah dan talinya, kembalikanlah kepada dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada adab-adab yang harus ditunaikan. Salah satunya tadi menyimpan wadah, tali, dan mengumumkannya selama 1 tahun di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian diumumkan, ya, agar manusia tahu apabila ada yang kehilangan, mereka tahu harus kemana mereka datang. Kalau sudah 1 tahun tidak ada yang mengaku, ya sudah kita pakai, tapi tetap saja itu menjadi beban kalau seandainya datang pemiliknya. Tapi kalau tidak datang, ya itu sudah halal kalau sudah 1 tahun. Allah alam bissawab. Mohon izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Tentang hadis Nabi, 70 ribu umatku akan masuk surga tanpa hisab. Apakah jumlah tersebut hanya untuk sahabat beliau atau untuk seluruh umat? Nabi tidak menghususkan sahabat Nabi. Nabi hanya menyebutkan sifat-sifat dari 70 ribu orang itu. Ya, mereka tidak layastarkun, walayatatayyarun, mereka tidak meminta diruqyah, lalu mereka tidak melakukan tatayur, mereka tidak berobat dengan kai, dengan besi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Ya, mereka selalu bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi tidak menyebutkan zaman, tetapi Nabi menyebutkan sifat dari 70 ribu orang tersebut. Allah alam bissab. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, namanya Ukasyah, ya, doakan agar aku termasuk yang 70 ribu itu, maka Nabi berkata, anta minhum, kamu termasuk dari 70 ribu itu. Lalu ketika ada sahabat lain yang meminta hal yang sama, maka Nabi berkata, sabaqaka Ukasyah, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Allah alam bisab. Dan itu menunjukkan tidak semua sahabat Nabi masuk ke dalam 70 ribu tersebut. Ya Allah alam bisab. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Iya, di dunia ini ada surga. Ya, surga itu berupa kenikmatan beribadah. Ya. Seseorang yang belum merasakan surga dunia, yaitu kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam bermunajat, kenikmatan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kenikmatan dalam berdakwah menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kenikmatan ketika membaca Al-Quran, kenikmatan berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah. Jadi di dunia ini ada surga, yaitu kebahagiaan ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, kebahagiaan jiwa. Dalam hadis dikatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau hasanahmu itu, kebaikan-kebaikanmu menjadikan kamu bahagia dan keburukanmu menjadikan kamu bersedih, maka kamu mukmin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi, yang dimaksud dengan surga di dunia adalah amal-amal saleh. Ya, amal-amal kebaikan, amal-amal ketakwaan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau nanya Ustaz tentang silaturahmi. Tanya kan kita dapat banyak mendapat keutamaan kalau kita menyambung silaturahmi. Apakah itu yang mendapat keutamaan itu kedua belah pihak, Pak Ustaz? Atau kita yang mengunjungi sama dengan yang kita yang dikunjungi gitu, mendapat keutamaannya gitu. Baik. Ada lagi Ibu? Kedua gini Ustaz. Seperti gini, misalnya kita waktu sholat, terus kita mempunyai waktu kita membaca sirah tuh kayaknya punya kesalahan lupa gitu, terus kita menyebut astagfirullah, apakah boleh? Baik, kesalahan tidak sengaja ya, begitu? Iya, tidak sengaja. Kesalahannya lupa dikit. Tapi kok merasa apa? Kita sebut astagfirullah gitu, karena kita lupa. Baik, dulu. Baik, itu saja Ibu. Iya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Baik. Barakallahu fikum, Ibu hamba Allah di Kalimantan. Yang pertama silaturahmi. Kalau kita mengunjungi seseorang, apakah orang yang kita kunjungi juga dapat pahala misalnya? Ya, ya mungkin mereka dapat pahala, tapi ya pahala memuliakan tamu, ya pahala menjamu tamu, itu pahalanya. Adapun yang mendapatkan pahala silaturahmi, ya kita yang mengunjungi. Ya, dalam hadis dikatakan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang membalas kunjungan. Tetapi silaturahmi itu adalah orang yang menyambungkannya saat putus. Jadi ketika putus hubungan silaturahmi, lalu kita mengalah, lalu kita datang, berkunjung ke rumah seseorang, itulah hakikat silaturahmi yang sebenarnya, kata Nabi. Ya, bukan yang dikunjungi kemudian membalas kunjungan. Itu bukan silaturahmi yang sebenarnya. Tapi silaturahmi yang sebenarnya itu kata Nabi adalah man wasalahu, ya, barang siapa yang menyambungnya saat terputus. Itu namanya menyambung. Ya, adapun yang sudah nyambung lalu saling mengunjungi, saling, itu ada keutamaannya. Tetapi silaturahmi yang sebenar-benarnya itu adalah yang menyambungkan yang terputus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang baca ayat Quran lalu dalam salat dia salah lalu beristighfar, salatnya batal atau tidak? Tidak batal. Ya, tetapi tidak perlu seseorang itu beristighfar juga ketika dia salah dalam bacaannya, cukup dia perbaiki ya bacaan yang salah tersebut tanpa harus dia beristighfar. Apalagi tidak sengaja, ya tidak ada kesalahan yang dicatat, maka tidak perlu dia istighfar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, bolehkah suami memandikan jenazah istri dan sebaliknya? Itu kemarin kita bahas panjang lebar. Kemarin kita bahas panjang lebar hadis-hadisnya. Ya, kita bacakan lagi. Hadis riwayat Al-Imam Muslim Bukhari. Imam Bukhari, ya, diceritakan bahwa Aisyah mengadu kepalanya yang pusing. Lalu Nabi berkata, apa yang membuatmu susah wahai Aisyah? Kalau kamu meninggal duluan, aku yang memandikanmu, aku yang mengkafankanmu, dan aku juga yang menguburkanmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat bahwa dari Asma bintu Umais bercerita bahwa Fatimah berwasiat kalau nanti Fatimah meninggal, yang memandikannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Begitupun diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istri beliau, ya, yang bernama Asma bintu Umais Al-Asja'iyah. Nah, itu banyak dalil-dalilnya, banyak sekali yang menunjukkan hal itu diperbolehkan. Allah alam bisawab. Bagaimana kita memahami hadis yang menyebutkan tentang beriman kepada qada dan qadar? Itu pembahasan bisa berbulan-bulan. Tidak mungkin kita bahas dalam satu kali jawaban singkat, ya. Yang pasti ya terus-menerus belajar, terus-menerus mencari ilmu. Kita dulu pernah dalam pembahasan tashil al-aqidah al-islamiyah membahas tentang permasalahan qada dan qadar hampir berapa? Satu bulan atau lebih kita membahas. Artinya bisa sampai 8 pertemuan kita membahas al-qada dan qadar. Dan itu kita ambil referensinya dari buku yang mudah, buku yang ringan, ya. Apalagi kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih luas, lebih rinci, ya, mutawal, yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Pekalongan. Saya pernah ke seorang kiai minta tausiah, malah dikasih secari kertas dengan tulisan Arab, dibakar, dimasukkan ke air putih. Apakah ini syirik? Ya harusnya dibaca apa itu isinya. Isinya apa itu? Ya kalau isinya apa namanya tidak bisa dimaknai, tidak bisa diartikan, simbol-simbol yang tidak jelas maknanya, bisa saja syirik. Ya tetapi kalau itu tulisan-tulisan Al-Quran, maka ulama beda pendapat. Ya, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Walaupun dari sisi yang lebih kuat, ya pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak boleh. Walaupun jika ada yang mengambil pendapat yang boleh, kita tidak menghukumi sebagai kesyirikan. Dengan syarat itu dipastikan benar-benar ayat-ayat Al-Quran. Allah alam bissawab. Bagaimana lapas istighfar? Rabbi gfirli wali walidayya. Rabbi gfirli wali walidayya. Ya ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dalam Al-Quran dikatakan Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku wali walidayya dan kedua orang tuaku. Ya Rabbi gfirli walil mu'minin, dan ampunilah dosa orang-orang mukmin pada hari hisab pertanggungjawaban. Allah alam bisawab. Apakah saat memandikan jenazah kita sambil membaca surat-surat tertentu atau bersalawat? Tidak. Ya, tidak, ya. Dalam kondisi memandikan seperti itu, di situ ada najis, ada kotoran, tidak sambil kita membaca ayat atau surat atau salawat. Allah alam bisawab. Bagaimana cara menziarahi kubur orang tua dengan membaca Al-Qur'an atau doa? Ya, kita datang ke kuburan, lalu kita mengucapkan salam, kita melepas alas kaki sampai ke kuburan, kita bersihkan kuburannya, lalu kita berdoa memintakan ampun untuk orang tua kita, ya. Ya menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaupun kita ingin menghadiahkan bacaan ayat tertentu, Al-Fatihah atau yang lainnya, Allah alam bisawab, tidak masalah, ya, kata para ulama. Apakah ada doa tertentu saat memandikan mayat? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, ya. Tetapi yang kita baca kemarin, kita sudah menyelesaikan bab memandikan jenazah, itu kita tidak mendapatkan doanya. Allah alam bissawab. Bolehkah kita membeli kain kapan untuk diri kita sendiri? Tadi sudah kita bahas, ya, bahwasanya membeli kain kapan tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita sudah terlanjur membelinya dan itu dari hasil yang halal, maka tidak masalah. Tadi sudah kita bacakan, ya, perkataan Ibnu Naqib, la yundab an yu'idda li nafsihi kafanan. Tidak disunnahkan mempersiapkan kapan untuk dirinya sendiri. Illa an yuqta bihillati. Kecuali kalau dia mendapatkannya dari jalur yang halal, dia sudah mendapatkannya, ya sudah. Jangan dibuang juga. Ya sudah, disimpan saja begitu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Saifullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Saifullah. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Pak Ustaz yang pertama, Pak Ustaz. Maaf, luar tema ini, Pak Ustaz. Baik. Nah, tentang ini, Pak Ustaz. Kalau umpama kita ada waktu, Pak Ustaz. Seumpama apa, Pak? Suaranya tegas, Pak? Keras? Ya. Suaranya keras? Ya, kalau umpama kita ada waktu kosong, Pak Ustaz. Ada apa? Ada waktu kosong. Ada waktu? Ada waktu kosong. Oh, waktu kosong. Baik. Nah, di malam gitu, Pak Ustaz, kira-kira jam 8 malam gitu, Pak Ustaz. Nah, kita membaca istighfar gitu, Pak Ustaz. Tapi setiap malam gitu, Pak Ustaz, seperti itu dirutinkan. Apakah diperbolehkan nggak? Baik, itu saja. Itu saja, Pak Ustaz. Barakallah. Terakhir, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Misalnya di surat Nuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fastaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu adalah maha pemberi ampunan. Yursilis sama'alaikum midrara, dengan kalian banyak istighfar, Allah turunkan hujan. Wayumdidkum bi amwalin wa banin, ya Allah tambahkan untuk kalian harta dan anak-anak. Artinya istighfar ini diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayatnya. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, ya. Bahkan Nabi sendiri beristighfar, ya, yastaghfiru fi yaumin aktsara min 70 marrah wa fi riwayatin akthar min 100 marrah, bahwa Nabi beristighfar lebih dari 70, dalam riwayat 100 kali, dan itu tidak dibatasi waktunya. Kalau memang kita mendapatkan waktu kosong di jam 8 malam, ya silakan kita baca setiap hari, ya silakan setiap hari tanpa menentukan batas istighfarnya, baca aja sebanyak-banyaknya. Ya, khususnya waktu yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an itu di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah berfirman dalam ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memperbanyak istighfar. Allah alam bissawab. Baik. Bagaimana kita mau? Apa padilahnya kita selalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Saya tidak tahu padilah secara khusus apa, ya, tetapi ini kalimat yang sangat bagus, ya, kalimat yang utama, ya. Qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalahu Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan kalimat itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diuji oleh Allah dengan wafatnya 70 orang sahabat dalam perang Uhud. Nabi hanya mengulang-ulang kalimat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Nabi mengulang-ulang zikir tersebut. Allah alam bissawab. Baik. Apakah bunuh diri akan membuat pelakunya kekal dalam api neraka? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Bunuh diri adalah dosa besar, tapi tidak sampai membuat pelakunya kekal di neraka. Kalau dia Muslim tentunya. Rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu ya ada lima kalau di mazhab Imam Syafi'i. Satu, membaca puji-pujian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh sampai akhir. Dua, membaca solawat, ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kedua, yang ketiga adalah wasiat takwa. Wasiat takwa. Puji-pujian, solawat, wasiat takwa. Yang keempat adalah membaca Quran. Membaca satu ayat, dua ayat, tiga ayat Quran. Yang kelima, yang terakhir adalah membaca doa. Rukun yang tiga rukun pertama itu dibaca dua kali. Di khutbah pertama dan kedua. Adapun yang ketiga, keempat dan kelima itu dibaca di salah satunya, gak ada masalah. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya ya.